Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan sebab-sebab kelapangan hati dari uraian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian dalam lanjutan pembahasan, Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sebab kelapangan hati yang lainnya. Beliau berkata, "Wa minha al-ihsanu ila al-khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu min al-mal wal jahi wan naf'i bil badan wa anwa'il ihsan." Kata beliau, di antara sebab kelapangan hati adalah berbuat baik kepada makhluk. Dan memberi manfaat kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Apakah itu berupa harta, berupa kedudukan, atau manfaat dengan badan dan segala bentuk perbuatan baik. Dan ini dasar yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim memiliki pegangan yang kuat di pokok syariat kita. Dalam Al-Quranul Karim, Allah firman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Dan di dalam hadis Syaddad bin Aus riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan fi kulli syai'." Sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala perkara. Iya. Dan memberi manfaat kepada mereka sesuai dengan kemampuan pada segala hal yang memungkinkan. Apakah itu dalam bentuk harta, manfaat dalam bentuk kedudukan? Iya. Sebab kadang ada seorang dia tidak mampu membantu dengan harta. Tapi dia memiliki dari kedudukan. Dia bicara kepada orang lain. "Ya fulan, tolong bantu si fulan." Maka dia didengarkan. Maka itu bentuk dari bantuan, memberi manfaat. Dan itu disebut syafaat. Rasulullah bersabda, "Ishfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula memberi manfaat dengan badan. Membantu, ada orang yang mengangkat barang, dia bantu mengangkatnya. Maka ini dari jenis memberi manfaat. Iya. Dan segala bentuk perbuatan baik. Segala bentuk perbuatan baik. Ibnu Al-Qayyim berkata di sini, "Fainal karim al-muhsina asyrahun nasi sadran wa atyabuhum nafsan wa an'amuhum qalban." Kata beliau, sungguhnya seorang yang dermawan lagi selalu berbuat baik, dia adalah manusia yang paling lapang dadanya, paling baik jiwanya, dan paling nikmat hatinya. Paling nikmat hatinya. Dan ini hal yang dirasakan. Ketika dia berbuat baik kepada manusia, dia bisa tumbuhkan rasa cinta kepada orang lain, peduli kepada orang lain, merasa dirinya sama dengan yang lainnya, perlu bantuan. Dan di antara kebaikannya juga, kalau dia sering bantu orang lain, Allah akan selalu membantunya. "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini membantu saudaranya. Iya. Dan itu adalah sebab kemudahan untuknya. Kalau dia memudahkan orang, Allah akan memudahkannya. Karena itu disebutkan tiga sebab kemudahan. Allah firman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang gemar berbagi, Berbagi ini banyak kemiripannya dengan berbuat baik. Sebab berbagi, dia bisa berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi dari manfaat, manfaat dari pikiran, badan, maupun yang lainnya. Kemudian dia bertakwa dan membenarkan adanya al-husna, maka Allah menjamin, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan dia kepada al-yusra. Al-yusra arti asalnya kemudahan. Tapi ditafsirkan oleh para ulama dengan surga, ditafsirkan juga dengan hal yang memudahkannya. Baik. Maka dia adalah manusia yang paling baik hidupnya, paling tenang. Hatinya sentosa. Kalau dia gemar berbuat baik kepada manusia. Tapi sebaliknya, wal basilul ladzi laisa fihi ihsan adyakun nasi sadran wa ankaduhum aishan wa a'dhamuhum hamman wa ghamman. Orang yang basil, yang tidak ada perbuatan ihsan, perbuatan baik padanya, ini manusia yang paling sempit dadanya. Paling merasa sedih kehidupannya. Dan paling besar gundah gulana dan kegelisahannya. Waqad daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih mathalan lil bakhil wal mutasaddiq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat perumpamaan di dalam as-sahih. Maksudnya dalam as-sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini dari hadis Anas bin Malik. Nabi membuat perumpamaan untuk seorang yang bakhil dan orang yang apa? Orang yang gemar bersedekah. Jadi ini dua. Itu Al-Quranul Karim. Dikatakan sebagai kitab mutasyabih sebab selalu mendatangkan hal yang mirip dengan ini mirip dengan ini pasangannya ini. Ada sorga, ada neraka, ada yang dermawan, ada yang bakhil. Ada yang dimudahkan, ada yang disusahkan. Seperti tadi saya sebut tiga sebab kemudahan. Pada kelanjutan ayat tiga sebab kesusahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia bakhil yang pertama, kemudian selalu merasa dirinya berkecukupan, sombong terhadap yang lain dan mendustakan adanya al husna, fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kesusahan. Ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir kepada neraka. Jelas ya? Sebab neraka itu sumber kesusahan. Baik. Jadi ini diberikan kebalikannya. Jadi ada yang bakhil, ada yang mutasaddiq. Diperumpamakan oleh Nabi kama thali rajulaini alaihima junnatani min hadid. Seperti dua orang lelaki, perumpamannya bagaikan dua orang lelaki yang memakai dua baju besi. Iya. Kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatin ittasa'at alayhi wanbasatat hatta yajurra thiyabahu wa yu'ti atharahu. Orang yang bersedekah ini, setiap kali dia bersedekah, setiap kali dia berniat ingin bersedekah, maka akan semakin luas baju besinya. Semakin lapang. Sehingga dia menyeret bajunya. Maksudnya bajunya tadi karena sempit, tidak bisa dia seret. Dan pengaruh baju besi itu tidak terasa lagi. Dia bebas. Bergerak. Ini orang yang bersedekah. Wa kullama hammal bakhilu bis-shadaqah. Tapi orang yang bakhil, kalau dia berniat untuk bersedekah, lazimat kullu halqatin makanaha. Maka setiap sudut dari baju besi itu tetap di tempatnya. Lam tattasi alaihi, tidak menjadi luas. Nah, ini bedanya. Padahal sama-sama niat ingin sedekah. Tapi satu bakhil dan satu apa? Gemar bersedekah. Maka kegemarannya itu memberikan kelapangan, keluasan. Iya. Kata beliau, "Fahada masalun sirahi, masalun syirahi sadril mu'min al-mutasaddiq wa imtisahi qalbihi." وَمَثَلُ ذِيكِ صَدِرِ الْبَخِيلِ وَالْحِصَارِ قَلْبِهِ. Maka ini hadith kata Ibn Al-Qayyim, perumpamaan bagaimana lapangnya dada seorang mukmin yang gemar bersedekah dan bagaimana lapangnya luasnya hatinya, serta perumpamaan bagaimana sempitnya dada seorang yang bakhil dan bagaimana sesaknya dada orang tersebut. Baik. Jadi ini sebab yang kelima sudah. Atau yang keenam. Iya. Yang menyebabkan hati itu menjadi lapang. Sebab berikutnya kata beliau, wa minha asyaja'ah. Di antaranya adalah keberanian. Iya. Ini pendidikan keberanian adalah hal yang diperhatikan di dalam Islam. Mendidik anak, diri, jiwa untuk berani. Sebab di dalamnya terdapat makna keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Iya. Kalau dia yakini apa yang menimpanya karena kehendak Allah, apa yang Allah tidak kehendaki tidak menimpanya, itu akan memberikan keberanian pada dirinya. Memberikan keberanian pada dirinya. Maka orang yang berani, kata Ibnul Qayyim, fa inna syuja munsarihus sadr wasiul bitan muttasiul qalb. Ya, sesungguhnya orang yang pemberani itu lapang dadanya. Keadaan apapun dia gampang, santai. Ya. Wasiul bitan, luas ikatannya. Maksudnya tidak sempit bagi dia. Muttasiul qalbi, luas hatinya. Luas hatinya. Sebaliknya, wal jabanu adyaqun nasi sadran wa ahsaruhum qalban la farhata lahu wa la surura wa la ladata lahu wa la na'ima illa min jinsi malil hayawanil bahimi. Adapun orang yang penakut, di manusia yang paling sempit dadanya, mau kemana saja takut, ya, banyak kekhawatiran, sempit dada dia. Nah, wa ahsaruhum qalban, paling sesak hatinya. La farhatalah, tidak ada kegembiraan. Wala surura, tidak ada kesenangan. Wala laddata, tidak ada kelezatan. Wala na'im, tidak ada kenikmatan. Illa min jinsi malil hayawanil bahimi. Kecuali ya, padahal yang semisal di hewan-hewan ternak saya. Kalau hewan ternak itu berani, ya itu beraninya kalau ada makanan di depan atau ada hal yang apa namanya dia perlukan, dia berani. Kalau enggak, takut tangkap, nanti dipotong. Begitu hewan ternak. Jelas ya? Iya. Maka itu perumpamaan sore yang jaban, kata Ibnul Qayyim. Amma sururur ruh wa laddatuhu wa na'imuhu wa ibtihajuhu fa muharramun ala kulli jaban kama huwa muharramun ala kulli bakhil wa ala kulli mu'ridin anillah ghafilin an dhikrihi jahilin bih wa bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi wa dinihi muta'alliqil qalbi bighairihi. Maka kata beliau, adapun kegembiraan jiwa, kelezatannya dan kenikmatannya serta kegembiraannya itu diharamkan terhadap setiap orang yang penakut, sebagaimana diharamkan terhadap setiap orang yang bakhil, sebagaimana diharamkan juga terhadap setiap orang yang berpaling dari Allah, lalai dari mengingatnya. Diharamkan pula dari orang yang jahil tentang Allah, jahil tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan jahil tentang agamanya. Dan diharamkan pula dari orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah. Iya. Kata beliau, wa inna hadan na'ima was surur yasiru fil qabri riyadhan wa jannatan. Sungguhnya kenikmatan dan kegembiraan orang yang disebutkan tadi, orang yang pemberani, orang yang gemar berbuat baik, selalu menghadap kepada Allah, cinta kepadanya, banyak mengingat Allah, punya ilmu tentang Allah, itu kegembiraan dan kenikmatannya nanti di alam kubur berubah menjadi taman dan sorga. Wadaka dhiq wal hasr yanqalibu fil qabri adaban wa sijnan. Adapun kesempitan dan kesesakan mereka itu tadi akan berubah di kubur menjadi siksaan dan penjara. Fahalul abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadri. Ini kalimat yang indah dari Ibnu Al-Qayyim, hikmah yang bijaksana. Kata beliau, keadaan seorang hamba di kuburnya sesuai keadaan hati yang berada di dalam dadanya. Perhatikan. Keadaan seorang hamba di dalam kuburnya sesuai dengan keadaan hati yang berada di dalam dadanya. Hati, kalau dia bergembira, dikubur, dia berubah menjadi apa? Sorga dan taman-taman yang indah. Tapi kalau hati, dia sempit, sesak, dikubur berubah menjadi siksaan dan apa? Penjara. Nah, naiman wa adzaban wa sijnan wa intilaqan. Itu makna yang saya sebutkan tadi. Kata beliau, wala ibrata bi syirahi sadri hadha li'arid. Wala bidhiki sadri hadha li'arid. Fainal awarida tazulu bizawali asbabiha. Nah, sini sisi lain. Terangkan oleh Ibn Al-Qayyim. Sekarang kalau dia sudah baik hatinya. Hatinya itu sudah lapang. Karena dia melakukan sebab-sebab kelapangan hati yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim tadi. Maka adanya hal-hal yang tiba-tiba muncul itu tidak berpengaruh. Ya, sebab namanya kehidupan, mungkin saja suatu saat seorang bergembira dengan ibadah, tiba-tiba dia dapat musibah. Ya. Ada hal yang pahit kadang di awal kali. Tapi begitu dia bersabar, hilang hal tersebut. Ya. Jadi hal-hal yang tiba-tiba muncul itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Jadi orang yang memang dadanya itu sesat, kalau pada suatu saat dia lapang hatinya, karena dia gembira, oh bisnisnya lagi sukses, oh dia hari ini transaksi dia untung besar, kadang gembira. Tapi kegembiraan bukan hal yang selamanya, sementara saja. Sebagaimana orang yang lapang hatinya, begitu sedih, sedih sementara saja. Dan kelapangan hatinya akan menghapus itu semua. Akan menghapus itu semua. Baik. Kata beliau, hal-hal yang tiba-tiba muncul itu akan hilang nanti bersama dengan sebab-sebab munculnya. Wa innamal mu'awwalu ala sifatil lati qamat bil qalbi tujibun syirahahu wa habsahu fahiyal mizan wallahu almusta'an. Karena itu yang menjadi pokok sandaran standar hati yang baik atau yang tidak baik, hati yang lapang atau yang sempit, itu standarnya adalah pada sifat hati itu. Sifat yang hati mengandung kesejukan, kelapangan di dalamnya, dan sifat hati dari sisi dia tersempitnya atau tertahannya. Itu yang menjadi ukuran. Jadi kapan dia sempit hatinya, begitu dapat kesenangan, tetap saja sempit. Kesenangan itu tidak akan selamanya di situ. Nanti akan sirna. Sebab yang mendominasi adalah apa? Kesempitannya. Demikian pula kalau hatinya sudah lapang, tiba-tiba ada hal yang masuk membuatnya gelap atau menyempitkan, maka itu enggak selamanya. Iya. Karena kelapangan hatinya suatu saat akan menghilangkan hal tersebut. Nah, ini perbedaan dua hati. Nah, ini dari renungan-renungan diingatkan oleh Ibnu Al-Qayyim, patut untuk kita cermati. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa minha, kemudian sebab berikutnya dari sebab kelapangan hati. Ya, dan ini pemberani, ini sifat pemberani. Saya sebutkan tadi ya, bagian dari kelurusan akidah seorang. Dan keimanannya kepada takdir. Keimanannya kepada takdir. Karena itu seorang hamba, kalau dia tahu dirinya di atas kebenaran, dan dia sudah berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sudah menempuh sebab-sebab, maka dia tidak perlu khawatir. Dia bergantung dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mencukupinya dari segala sesuatu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari penjelasan sebab kelapangan hati yang lainnya, kata beliau, minha bal min a'zamiha, dan diantara sebab kelapangan hati, bahkan ini diantara sebab kelapangan hati yang paling agung dan paling besarnya, ikhraju dagalil qalbi minas sifatil madmumah, dia keluarkan dari prahara hati, kerusakan hati yang mengandung sifat-sifat tercelah, allati tujibu diqahu wa adabahu, yang sifat-sifat tercela ini mengharuskan adanya kesempitan di dalam hati dan siksaan dalam hati. Watahulu bainahu wa bain husulil buru, yang menyebabkan ia dipisahkan dari kesembuhan. Ya, ada penyakit-penyakit ya, ingin hatinya sembuh, tapi penyakitnya dia pelihara. Bagaimana bisa sembuh hatinya? Penyakit dipelihara. Ya. Anggaplah misalnya dia ada hasad sama orang. Dia pelihara dalam hatinya. Maka hati itu tidak akan sembuh. Tetap saja dia sempit. Iya. Tetap saja dia sempit. Dia lihat tetangganya sukses dalam bisnisnya. Oh, dia merasa sempit. Tetangganya baru beli mobil baru. Dia sempit lagi. Tiap kali ada sesuatu pada orang, kesempitan yang dia dapat. Ini hasad. Ini hasad dalam perkara dunia. Ada lagi hasad yang lain dalam perkara ilmu. Ya, dan ini lebih berbahaya. Dan subhanallah, lebih banyak terjadi. Lebih banyak terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Iya. Karena itu seorang penuntut ilmu, dari kewajibannya terhadap ilmu, dia bersihkan dirinya dari penyakit hasad ini. Dia tahu bahwa ilmu itu anugerah. Iya. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hasad pun tetap ilmu itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana semua manusia sudah diberikan rezekinya masing-masing. Iya. Maka satu penyakit dia keluarkan. Iya. Demikian pula penyakit dendam. Ini dari penyakit yang membahayakan hati. Gemar membalas. Iya. Gemar untuk apa namanya, melampiaskan amarah. Ini penyakit-penyakit dalam hati. Karena ada sisi diperbolehkan dalam syariat. Seperti misalnya kalau dia diperlakukan zalim kepadanya, dia boleh saja membalas semisal dengan itu. Iya, tapi kalau dia memaafkan, itu lebih besar pahalanya. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan perbuatan baik, balasan perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Iya. Perhatikan ya, kalau dia banyak memaafkan, berbagai kebaikan dia dapatkan, lapang hatinya, sejuk dia dengan manusia. Ada yang berbuat kejelekan, lupakan aja. Iya. Dia maafkan saya. Allah tidak akan menelantarkan untuknya pada hari kiamat. Santai. Ada yang membicarakannya. Iya. Mendzaliminya. Dia menganggap, wah itu lahan pahala bagi saya. Tumpuk-tumpuk kebaikan saya. Iya. Dosa saya juga banyak. Mudah-mudahan orang yang mendzalimi ini, kalau saya maafkan, maka sebagian dari dosaku digugurkan. Kalau dia sabar, iya. Tidak dia balas kezalimannya paling sedikit, orang yang membalimi ini harus membayar nanti pada dia di hari kiamat. Jadi tidak perlu dia pikirkan. Itu baik. Beda dengan orang yang gemar membalas. Ya. Jiwa kalau diperturutkan, itu akan menjadi liar, nanti menjadi buas. Ya. Kalau diperturutkan. Walaupun ada alasan, oh boleh begini, oh kan saya punya hak dan sebagainya. Biarkan saja. Tidak usah terlalu banyak diurusi. Ya. Seseorang ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, "Iya'lamillahu fi kulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, wa yaghfir lakum." Kalau Allah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, Allah akan beri kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang diambil dari kalian. Ditambah lagi Allah mengampuni kalian. Allah mengampuni kalian. Maka ini beberapa sudut ya, bahwa penyakit di dalam hati kalau dikeluarkan, itu dari sebab kelapangan hati. Iya. Jangan hati itu dijadikan sebagai seperti tong sampah. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggunya, dia tampung. Iya. Nanti tong sampahnya akan penuh. Dan kalau penuh, ya diketahui berbagai bahaya di situ. Tidak ada lagi tempat membuang sampah, sampahnya yang ada di situ semakin membusuk dan sebagainya dari bahaya-bahaya. Dan ini tidak cocok hati dijadikan seperti itu. Hati itu dibersihkan dari hal-hal yang membuatnya jelek. Ya. Kata beliau, "Fainal insan idza atal asbaba allati tashrahu sadrahu wa lam yukhrij tilka al-awsaf al-madmuma min qalbihi lam yahdha min shirahi sadrihi bi ta'il." Kata Ibnu Al-Qayyim, seorang hamba kalau dia lakukan sebab-sebab kelapangan hati itu tadi, kita sudah tunjukkan ya, sebab-sebab kelapangan hati. Dia lakukan sebab-sebab itu. Masya Allah, dia giat belajar, dia banyak berzikir, dia perbagus dari tauhidnya, keimanannya, ya, dia gemar berbuat baik. Tapi penyakit hatinya dia biarkan. Maka sebab-sebab kelapangan dada ini tidak memberikan faedah yang banyak untuknya. Wa ghayatuhu ay yakuna lahu maddatani ta'tawirani ala qalbihi. Huwa lil maddatil ghalibati alayhi minhuma. Paling tingginya sudah hasilnya yang terjadi, ya. Hatinya itu dihadapkan pada dua hal. Ya. Ada dua subjek yang menguasai hatinya. Dan ini yang bergejolak pada hatinya. Yang mana yang mendominasi, itu yang menang. Ada sebab kelapangan hati, ada penyakit-penyakit hati. Dua-duanya ada di dalam. Kapan sebab kelapangan hati mendominasi, dia menang waktu itu. Tapi kapan penyakit-penyakit mendominasi, dia menang nantinya. Tapi beda dengan orang yang penyakit hati dikeluarkan. Hanya ada satu bahan di dalam hatinya. Hal-hal yang baik saja. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Dan kita cermati. Bagaimana cara membuat hati itu menjadi hati yang baik. Hati yang bersih. Iya. Dan ini semuanya perlu seorang mempelajari ilmu. Agar supaya baik akhlaknya. Kuat akidahnya. Benar dari keimanannya. Iya. Selain daripada itu, dia mengamalkan dari amalan-amalan salih. Sebab amalan salih itu mensucikan dan mensucikan. Melangkah ke masjid misalnya, Nabi sebutkan, dari setiap langkahnya ke masjid, diangkat satu derajat dan digugurkan satu dosanya. Digugurkan satu dosanya. Iya. Maka ini amalan-amalan salih apabila dijaga, akan membuat kehidupan hamba menjadi seimbang. Menjadi seimbang. Maka alhamdulillah dalam hidup ini banyak sekali kegiatan. Ya. Sebenarnya kalau direnungi dari pembahasan yang sudah lewat, mungkin 24 jam dari waktu kehidupan kita dalam sehari dan semalam itu tidak cukup. Ya. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Pintu-pintu ibadah yang sangat banyak dibukakan. Sisa bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau dia bersamaan dengan itu sudah sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan kila wa qala. Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Ya. Sibuk dengan urusan, oh ini fulan menyinggung saya. Ya, saya tersinggung jadinya. Ya, kapan selesainya? Kapan seorang akan apa? Hidup dengan bahagia. Ya. Padahal tanggung jawab umur itu ada. Ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Ada target dari kehidupan ini di dalam meraih sorga. Iya. Maka ini semuanya harus dipikirkan. Jangan karena sebagian manusia akhirnya kita terhambat dari jalan Allah, terputus dari jalan Allah, dan na'udzubillah kalau kita ikut kepada jalan syaitan. Iya. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dari sebab yang melapangkan hati, kata beliau, wa minha tarkul fudul wal nadari wal kalam wal istima'i wal mukhalata wal akal wal naum. Kata beliau, tarkul fudul in nadar wal kalam wal istima'i wal mukhalatati wal akli wal naum. Di antaranya, meninggalkan 6 hal. Ini 6 hal semuanya dari penyakit-penyakit hati. Hal yang membuat hati itu sempit. Yang pertama, berlebihan dalam melihat. Iya. Ini berlebihan dalam melihat membawa berbagai penyakit. Tadinya dia lihat yang baik-baik saja. Iya. Sebagaimana umumnya ya, oh kita maksudnya rekreasi saja. Menikmati pemandangan segala macam bagus. Iya. Tapi ujung-ujungnya iya. Kita naik ke gunung, di sana juga banyak orang-orang yang pakaiannya tidak karu-karuan. Oh, kita nikmati dari ciptaan Allah ke laut, di lautnya melihat dari pemandangan yang tidak layak. Nah, ini namanya berlebihan di dalam apa? Di dalam memandang. Betul, kalau tidak ada hal yang melanggar syariat, hal-hal itu mubah, perkara yang dibolehkan. Bahkan kadang memang di sebagian keadaan boleh saja seorang merubah cuaca. Nah, itu ada terkait dengan masalah kejiwaan juga. Iya. Di dalam masalah melihat nikmat-nikmat Allah dan sebagainya. Ya, dan seorang penuntut ilmu yang mengenal dari ilmu agama, di keadaan apapun dia selalu menjadikan perbuatannya berada di dalam lingkaran ketaatan. Walaupun dasarnya perbuatan itu adalah mubah, tapi dia bisa membuat perbuatan itu menjadi hal yang penuh dengan pahala. Penuh dengan pahala. Tidur misalnya. Tidur mubah. Boleh saja tidur. Tapi ini bisa dia buat menjadi pahala. Kalau berlebihan tidur, nah ini yang disinggung oleh Ibnul Qayyim nanti. Demikian pula berlebihan dalam bicara. Iya. Dan seorang bicara, kawannya canda apa segala macam, boleh, bagus. Iya. Bercanda. Tapi pada tempatnya. Sesuai dengan keperluan saya. Tapi kalau berlebihan, makanan, kelebihan garam tidak enak. Iya. Demikian pula seorang kalau bercanda terlalu banyak, kelebihan, maka itu menjadi tidak enak. Jelas ya? Dan Nabi SAW kadang bercanda kepada sebagian sahabatnya. Pernah beliau lewati anak kecil, main-main burung. Iya. Nabi menegurnya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, dia tegur anak kecil itu. Apa yang dilakukan oleh si burung kecil? Dicandai oleh Nabi SAW. Ini hal yang ada di dalam sirah beliau. Iya. Jelas ya? Tapi pada hal yang selayaknya. Bukan hal yang berlebihan. Kalau berlebihan, ini yang membuat hati itu menjadi sempit. Berikutnya, wal istima', berlebihan dalam mendengar. Iya. Berlebihan dalam mendengar. Ya. Sembarang yang ingin dia dengarkan. Harusnya kadang dia dengar dari ucapan yang baik. Al-Quran, hadith, ucapan yang baik. Ya. Itu yang dia dengarkan. Tapi kadang dia mendengar berlebihan. Ya. Di masa ini kadang, oh kita perlu dengar berita. Ya. Dengar olahraga, segala olahraga. Nanti berikutnya nyerempet. Oh, tadinya nonton bola. Oh, kan olahraga kan enggak apa-apa. Biasa-biasa aja. Tapi menyerempet setelah itu. Oh, ini kan sinetron. Sinetron kan enggak ada masalah. Sedikit-sedikit ya, kadang-kadang lah. Ya, lama-lama, mungkin senang mau nonton film lagi nanti setelahnya. Enggak tahu lagi apa setelah itu dia lakukan. Jelas ya? Maka ini dasar karena perbuatan berlebihan. Demikian pula berlebihan dalam bergaul. Ya. Bukan dilarang bergaul. Tidak. Namanya manusia perlu kepada yang lainnya. Tapi yang disinggung oleh Ibnul Qayyim berlebihan dalam bergaul. Demikian pula berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum. Iya. Berlebihan dalam makan dan berlebihan dalam tidur. Ini semuanya kata beliau, Fa'inna hadihil fudul tastahilu alaman wa gumuman wa humuman fil qalbi tahsuruhu wa tahbisuhu wa tadayyikuhu yata'adabu biha bal ghalibu adabid dunya wal akhirati minha. Luar biasa. Kata Ibn al-Qayyim, kelebihan-kelebihan ini akan membawa kepedihan-kepedihan dan gunda gulana serta ketidaktenangan di dalam hati. Membuat hati itu sempit, terpenjara, terbatasi, dan dia tersiksa dengannya. Bahkan kebanyakan siksaan dunia dan akhirat berasal dari kelebihan itu. Iya. Ini luas penjabarannya. Ibn al-Qayyim di sebagian pembahasannya membahas 6 penyakit ini. Beliau panjang lebar dalam menguraikannya. Sebab ini penyakit berbahaya. Mubah asalnya, tapi begitu berlebihan, bisa menjatuhkan ke dalam haram, bahkan bisa menjadi sebab adab untuknya. Kemudian kata beliau, فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَا أَضْيَقَ صَدَرَ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلِّ آفَةٍ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ بِسَهْمٍ مَا أَنْكَدَ عَيْشَهُ مَا أَسْوَأَ حَالَهُ وَمَا أَشَدَّ حَسْرَ قَلْبِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَا أَنْعَمَ عَيْشَهُ مَنْ ضَرَبَ فِي كُلِّ حَصْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودِ بِسَهْمٍ وَكَانَتْ هِمَّتُهُ دَائِرَةً عَلَيْهَا حَائِمَةً حَوْلَهَا. Kata Ibnul Qayyim, la ilaha illallah. Betapa sempitnya hati orang yang pada setiap penyakit ini dia mengambil bagian di situ. Dan betapa jelek dari kehidupannya. Ya, dan betapa tidak baik dari keadaannya. Dan betapa sempit keadaan hatinya. Dan kata Ibnul Qayyim, la ilaha illallah. Betapa nikmatnya kehidupan. Orang yang dari setiap sifat terpuji untuk hati, dia ambil sifat tersebut. Dia memiliki bagian di dalamnya. Ya. Dan semangatnya adalah ingin berputar di atas sifat yang baik tersebut, mengembala di sekitarnya. Berada di atas batasannya. Tidak keluar darinya. Kata beliau, falihada nasibun min wafir qawlihi ta'ala innal abrara lafi na'im. Maka untuk yang terakhir ini, yang mencari sebab-sebab kebaikan hatinya, dia mendapatkan bagian yang banyak dari firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Walidarika nasibun wafirun min qawlihi ta'ala wa innal fujjara lafi jahim. Adapun yang sebelumnya, yang pada setiap bagian dari kejelekan hati dia ambil, dia akan mendapat bagian yang besar dari firman Allah bahwa orang-orang yang fajir, orang-orang yang keji itu berada di dalam neraka jahim. Wa bainahuma maratib mutafawita la yuhsiha illa Allah tabaraka wa taala. Antara keduanya, antara dua golongan yang berada dalam kenikmatan dan berada di antara siksaan, antara duanya ini ada tingkatan-tingkatan, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Banyak derajat di situ. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini beberapa sudut pembahasan disebut oleh Ibnul Qayyim, hal-hal yang bisa melapangkan dada, sekaligus beliau singgung hal-hal yang bisa mensempitkannya sebagai lawannya. Kemudian beliau tutup pembahasan ini dengan berkata, wal maqsudu. Jadi maksud dari pasal ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akmal al-khalqi fi kulli sifatin yahsulu biha inshirahu sadr wa ittisa'u al-qalbi wa qurratu al-'ain wa hayatu ar-ruh, fa huwa akmal al-khalqi fi hadha ash-sharh wal hayati wa qurrati al-'ain ma khussa bihi min ash-sharh al-hissi. Kata beliau, maka maksudnya di sini dari fasal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling sempurna pada setiap sifat, yang dengan sifat itu hati menjadi lapang, hati menjadi luas, penuh kesejukan pandangan mata, kehidupan ruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna di dalam kelapangan kehidupan, kesejukan hati, ya, bersama dengan kekhususan ya Allah Subhanahu wa taala berikan dari kelapangan anggota badan. Ya, Rasulullah itu diberi dari kelapangan anggota badan, luar biasa ya. Dan itu pengaruh dari apa? Kelapangan hatinya. Karena itu Rasulullah disebut ya, orang yang paling kuat, paling pemberani, orang yang paling apa namanya? Ya, paling baik wajahnya. Ya. Dari sisi hal yang zahirnya. Ya, kelapangan yang beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang paling penting yang ingin diingatkan oleh Ibnul Qayyim di sini, dan ini hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semua. Kata beliau, wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu. Akmaluhum insyirahan wa liddatan wa qurrata ain. Dan makhluk yang paling sempurna di dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah makhluk yang paling sempurna kelapangan hatinya. Paling sempurna kelezatannya, paling sempurna kesejukan matanya. Wala hasbi mutaba'atihi yanalul abdu min shirahi sadrihi wa qurrati 'ainihi wa liddati ruhihi ma yanal. Sesuai dengan kadar ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, seorang hamba akan memperoleh dari kelapangan hatinya, dari kesejukan matanya dan kelezatan ruhnya. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sallallahu alaihi wasallam fi darwatil kamal min syarhi sadr wa raf'i dzikr wa wad'i al-wizr wa li atba'ihi min dalika bihasbi nasibihim min ittiba'ihi wallahu al-musta'an. Iya. Sebagaimana Rasulullah itu, ini kaidah ya dari Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim itu masyaallah ya, bahasa-bahasa beliau sering beliau bahasakan seakan-akan orang menyangka itu bahasa Ibnul Qayyim sendiri. Padahal Ibn Al-Qayyim sebenarnya bahasakan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Iya. Nah, itu beda ya dengan orang-orang yang bikin kata-kata bijaksana, kata-kata apa namanya mutiara. Iya. Memang bagus bahasanya, tapi tidak ada sentuhan dari ayat Al-Quran maupun hadisnya, maka itu akan menjadi jelek di dalam timbangan syariat. Jelek di dalam timbangan syariat. Iya. Nah ini kalau ingin lihat, lihatlah kepada orang-orang yang biasa buat apa namanya training motivasi, ya orang-orang yang biasa menjadi motivator atau para penyair dan sebagainya. Ada kalimat-kalimat indah orang lihat, tapi isinya tidak ada nilainya dalam syariat. Tidak ada nilainya dalam syariat. Karena tidak ada dari apa namanya sentuhan Al-Quran dan hadis di dalamnya. Berbeda dengan ucapan Ibn Al-Qayyim ini. Perhatikan Ibn Al-Qayyim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas puncak kelapangan hati. Sebagaimana beliau telah diangkat derajatnya, sebagaimana beliau telah digugurkan dosanya, tiga hal. Maka untuk para pengikutnya, dia akan mendapatkan tiga hal ini sesuai dengan kadar mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ada dari ucapan as-salaf. Karena itu dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash, kenapa kita melihat ada sebagian ahlul bid'ah, dia duduk mengajar manusia, banyak yang mengikutinya, mendapatkan pengagungan, penghormatan. Ya. Kata Abu Bakar bin Ayyash, maka mungkin ya, dia di dalam hal tersebut, karena dia baca dari Al-Quran dan Hadis, dia mendapatkan bagian dari firman Allah, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Kami angkat penyebutannya. Sebab Nabi diangkat penyebutannya. Maka siapa yang selalu mengangkat penyebutan Nabi, pasti akan diangkat juga apa? Penyebutannya. Ya, itu dasar ya dari Al-Quran. Ya, kalau dia ingin dilapangkan hatinya, dia ikuti Nabi, maka akan dibawa, dilapangkan hatinya. Ya wallahul musta'an. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim, وَهَكَذَا لِأَتْبَائِهِ نَصِيبٌ مِنْ حِبْدِ اللَّهِ لَهُمْ وَعِصْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَدِفَائِهِ عَنْهُمْ وَإِعْزَازِهِ لَهُمْ وَنَصْرِهِ لَهُمْ بِحَسْبِ نَصِيبِهِمْ مِنَ الْمُتَابَعَةِ فَمُسْتَكِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ. Demikian pula untuk para pengikutnya. Ya. Ada bahagian mereka dapatkan dari penjagaan Allah untuk mereka. Mereka dipelihara oleh Allah, dibela oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah sesuai dengan kadar mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Itulah pengikutnya. Karena itu selalu saya tegaskan, seorang dia perhatikan langkahnya. Kalau dia sudah sesuai dengan perintah, sesuai dengan syariat, iya. Sesuai dengan syariat, tidak ada hal yang dikhawatirkan pada dirinya dari melanggar perintah atau menginjak apa yang dilarang, maka dia tidak perlu khawatir pada dirinya. Iya. Allah pasti akan menolongnya, meninggikannya. Mungkin pada saat dia hidup atau setelah dia meninggal. Atau setelah dia meninggal. Iya. Imamul Bukhari rahimahullah difitnah oleh manusia. Dikatakan bahwa Imamul Bukhari berpendapat Al-Quran itu makhluk. Yang memfitnahnya guru beliau sendiri. Iya. Namanya Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Sehingga Imamul Bukhari diusir dari negerinya. Dan meninggal dalam keadaan diasingkan, diboikot oleh manusia. Imamul Bukhari. Tapi lihat, hari ini siapa yang dikenal oleh manusia? Tidak ada yang kenal. Antum ada yang kenal Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, guru Al-Bukhari? Tidak ada yang kenal antum. Al-Bukhari? Semua orang kenal Al-Bukhari. Karena itu pertolongan, lihat. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti datang. Kalau dia tidak lihat di masa hidupnya, dia tahu bahwa Allah pasti akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Iya. Dan itu hal yang hendaknya diyakini oleh seorang hamba. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Allah berfirman, sungguhnya kami menolong, akan menolong orang-orang yang beriman. Kami akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu pada hari kiamat. Iya. Cuman dalam hal ini ada yang sedikit, ada yang banyak. Kata beliau, falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dalik fala yalumanna ila nafsa. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dapatkan kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Allah yang beri taufik untuknya. Tapi siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-sekali dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena itu hasil perbuatannya. Pasti ada pada dirinya sesuatu yang keluar dari istiqamah. Iya. Karena itu dia mendapatkan hal yang tidak baik. Selesai sudah dari ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam pembahasan yang agung ini. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan ini sebagaimana yang saya telah kedepankan di awal pembahasan, bahwa ini pembahasan yang besar. Kaidah yang agung. Harusnya selalu tertanam di dalam hati. Iya, selalu kita ingat dan kita amalkan agar menjadi sebab kelapangan hati kita, sebab dari kebahagiaan kita. Dan ini adalah pokok kebaikan hidup seorang hamba. Pokok kebaikan hidupnya di dalam kesendiriannya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, ya, di dalam bermasyarakatnya dan di dalam bernegaranya. Ya, ini adalah pokok kebaikan. Harus dijaga dan dipelihara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Sudah masuk waktu salat Isya dan dengan ini berakhir sudah pembahasan kita di kajian untuk kali ini. Saya berharap semoga apa yang disampaikan pada pertemuan ini ada manfaatnya untuk seluruh dari kita, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan ketakwaan, dan menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah kebaikan, hal yang menyejukkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya dalam sebuah keutamaan, dalam sebuah kenikmatan, dan dalam sebuah kegembiraan yang abadi. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.